Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-268 dari surat Al-Baqarah juz yang ketiga. Yang mana ayat yang ke-268 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya yang membuat orang itu khawatir fakir, khawatir miskin, takut miskin, takut fakir adalah setan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menjanjikan kebaikan dan juga rahmat dari sisinya. Terus siapa yang bikin orang itu khawatir nanti fakir, khawatir nanti miskin? Setan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Maksudnya bagaimana setan menghias-hiasi dan juga menipu manusia dengan dibikin takut fakir, orang itu tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak mau menginfakkan hartanya karena takut fakir. Nah, itulah maksud yang diinginkan daripada setan itu menghias-hiasi atau membuat manusia itu takut terhadap kefakiran. Dengan cara apa? Tidak mau sedekah, tidak mau infak. Karena anggapannya kalau sedekah itu uangnya hilang, uangnya habis. Infak itu hartanya habis, hartanya hilang. Padahal apa? Padahal wa ma anfaqtum min khairin apa? Lafadznya itu fa innallaha yukhlifuh. Naam. Maka apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut barakallahu fikum, sedikit banyak yang kita keluarkan, nah barakallahu fikum berupa harta Allah taala akan menggantinya. Namun setan itulah yang bikin orang itu takut sehingga tidak mau, tidak berani mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menjerumuskan manusia tersebut ke dalam al-bukhl, yaitu pelit atau bakhil atau na'am barakallahu fikum kikir. Kita lihat barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Naam. Awa, artinya setan itu menjanjikan di hadapan kalian kefakiran. Maksudnya na'am barakallahu fikum, menampakkan di hadapan kalian itu kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian dengan perbuatan-perbuatan keji setan. Naam. Perbuatan keji, mau perzinaan, perjudian, na'am barakallahu fikum, atau yang semisalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di hadapan kalian ampunan dan juga karunia. Naam. Karunia, keutamaan itu berupa apa? Dilipat gandakan pahala ketika orang bersedekah, berinfak. Naam. Namun jangan sampai kita muncul anggapannya, wah anak enggak punya uang, enggak bisa sedekah. Itu keliru. Sudah kami sebutkan berkali-kali ya, sedekah itu tidak selama-lamanya dengan uang ya. Sedekah terkadang dengan ucapan yang baik juga sedekah, ya kan? Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik adalah sedekah. Kemudian apa barakallahu fikum? Banyak sekali imatatul adza 'anit tariq sedekah, ya kan? Menghilangkan rintangan gangguan dari jalan, sedekah juga. Jadi walaupun enggak punya uang, enggak punya harta, nah barakallahu fikum, dia bisa sedekah dengan cara yang lain. Nah barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum, wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas dan maha mengetahui. Ini adalah ayat yang ke-268. Kita lihat tafsirannya. Hadzal bukhlu wa ikhtiyar radi' lis-shadaqah minasy syaithan. Nah, sifat pelit ini, sifat kikir ini, dan dia memilih barang yang jelek untuk sedekah, itu munculnya dari setan. Maksudnya apa? Alladzi yukhawwifukumul faqra. Yang setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jangan dikasih yang baik, kalau sedekah yang jelek-jelek saja. Yang baik untuk kamu. Nah, itu bisikan setan. Nah, kita bersedekah walaupun misalkan barang bekas, tapi masih bagus, masih bisa dipakai, itu enggak masalah. Tapi dia benar-benar sengaja memilihkan barang yang jelek yang dia memang tidak mau. Sudah rusak, enggak layak pakai, itu barulah dikatakan apa? Sedekah yang tidak benar. Walaupun kemarin saya akan sebutkannya, walaupun terkadang orang itu sedekah dengan barang yang bagus, yang baru tentunya lebih afdol. Kan gitu? Naam, seperti itu. Jadi di sini disebutkan apa? Sifat pelit ini dan memilih barang yang jelek untuk sedekah minas syaitan. Ini munculnya dari setan. Alladzi yukhawwifukum al-faqra. Yang mana setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jangan takut. Semuanya sudah diatur semuanya. Ketika orang berinfak bersedekah, itu justru dilipat gandakan pahalanya. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Akan melipat gandakan apa yang dia sedekahkan. Manakala sedekahnya apa kemarin? Ikhlas. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Na'am wa yughrikum bil bukhl. Kemudian setan itu menipu kalian dengan bil bukhl, dengan apa? Dengan enam sifat pelit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menakut-nakuti kefakiran agar kalian terjerumus dalam sifat pelit ini. Karena takut fakir akhirnya pelit, enggak mau mengeluarkan hartanya. Padahal harta itu sudah ada ya. Harta itu sudah ada. Na'am barakallahu fikum, kalau dikeluarkan zakatnya ketika sudah masuk enam saatnya dan waktunya serta batasannya, semuanya ada. Na'am, cuman setan ini bisikin terus, jangan, simpan saja. Itu hartamu. Nah, padahal apa barakallahu fikum, padahal yang namanya harta itu masih terkalahkan dengan ilmu ya. Sebagaimana sebutkan para ulama, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu yang akan menjagamu sedangkan kamu menjaga apa? Harta. Ya enggak? Harta banyak kita harus jaga. Tapi kalau ilmu itulah yang menjaga kita. Sehingga apa? Dengan adanya ilmu kita bisa menjaga diri kita dan harta kita gitu loh. Tapi kalau semata-mata harta tidak bisa. Kan itu, na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat, na'am bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, apa yang dia lakukan, wa ya'murukum bil ma'asi wa mukhalafatillahi ta'ala. Dan setan senantiasa memerintahkan kalian untuk berbuat maksiat dan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Ini setan. Jadi hati-hati ya, enam jerat-jerat setan sangat berbahaya sekali. Karena sudah kami sebutkan dan juga Allah Subhanahu wa taala firmankan mengenai apa? Langkah-langkah setan di dalam menjerumuskan Bani Adam itu sangat licik dan banyak sekali caranya. Paham ya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Na'amullahu musta'an. Karena ini tujuannya, ambisi setan apa ini? Menelantarkan kalian, memerintahkan kalian untuk berbuat kemaksiatan dan menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya, wallahu subhanahu wa taala ya'idukum 'ala infaqikum ghufranan lidzunubikum wa rizqan wasi'an. Percayalah. Dan Allah Subhanahu wa taala justru menjanjikan di hadapan kalian terhadap infak kalian, harta yang kalian infakkan apa? Ampunan. Allah taala akan berikan ampunan terhadap dosa-dosa kalian dan rezeki yang luas. Jadi semakin orang banyak infaknya, semakin apa? Luas rezekinya. Semakin dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, semakin dilipat gandakan pahalanya. Ingat-ingat ya, bersedekah itu macam-macam jenisnya, bisa dengan ucapan yang baik, ucapan yang bagus, bisa dengan perbuatan menyingkirkan apa? Rintangan halangan dari jalan, misalkan barakallahu fikum. Nah, bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara harta diinfakkan, bisa juga. Sekarang kalau menyingkirkan, na'am barakallahu fikum, bundukan apa? Bundukan semen di tengah jalan itu termasuk anu, termasuk menghilangkan rintangan enggak? Biasanya kan di jalan gang-gang itu ada bundukan semen itu. Polisi tidur itu ya. Na'am barakallahu fikum, antum singkirkan gitu. Ini imatatul adzan tarik, ganggu orang jalan katanya. Memang jalannya terganggu enggak rasanya? Rasanya terganggu untuk ngebut tapi Paham ya? Kalau untuk kenceng enggak bisa, harus pelan-pelan di situ. Mau dihilangkan itu. Termasuk zakat enggak? Hah? Kenapa? Nah, itu men peraturan ada manfaatnya. Di antaranya biar jalannya tidak ngebut, kemudian ada anak kecil lewat. Tahu polisi tidur kan? Tahu. Eh? Bukan polisi beneran ya, maksudnya nah baru kalau pukul semacam gundukan tanah atau cor-coran atau dari semen itu yang dibikin di gang-gang itu ya biar jalannya pelan itu ya itu. Nah, paham maksudnya ya. Nah, itu bukan bukan berarti itu ganggu secara mutlak tidak ya untuk orang itu biar hati-hati. Jadi ada maslahah di balik itu, jangan dihilangkan itu. Dihilangkan malah dipukulin nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu sekedar gambaran global, jangan sampai sembarangan itu ya. Wa ini imatatul adhan tariq itu, menghilangkan rintangan dari jalan. Naam, Allahul musta'an. Tidak masuk ya? Naam. Jadi di sini barakallahu fikum ketika orang itu menginfakkan hartanya, Allah taala akan apa? Akan berikan ampunan terhadap dosa-dosa mereka dan rezeki yang luas. Enggak usah takut kefakiran. Semua sudah dijamin. Semuanya sudah tercatat rezekinya masing-masing semenjak dia masih berada di dalam rahim ibunya. Ketika sudah berumur 120 hari. 4 bulan ya, ditiup ruh di situ oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ditulis ajalnya, rezekinya, dia nanti termasuk orang yang sengsara atau bahagia, bayangkan. Naam, tercatat semuanya rapi di situ. Nah, bahkan ketetapan yang mutlak sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun, bayangkan. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah pepatah yang sangat bagus, nah barakallahu fikum, alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Artinya wajib atasmu bertakwa kepada Allah jika engkau lagi lalai. Ketika lalai itu segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri, akan datang rezeki secara mendadak dalam keadaan kamu enggak tahu. Paham ya? Bertakwa modalnya. Mau dapat rezeki mendadak, takwa. Paham ya? Rezeki itu macam-macam kan? Jangan bayangkan rezeki itu uang saja. Paham ya? Rezeki itu macam-macam. Diberikan kekokohan di atas sunnah rezeki bukan? Rezeki juga. Kesehatan rezeki juga. Waktu luang rezeki juga. Jadi kalau dengar rezeki itu jangan bayangkan uang saja, jangan. Uang itu baru di antara rezeki itu loh. Bukan semua rezeki uang ya. Nah, barakallahu fikum. Apa lafaznya tadi? Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Akan datang kepadamu rezeki dari arah yang kamu tidak mengetahuinya. Fakaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Fakaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Artinya, bagaimana kamu takut fakir padahal Allah Ta'ala itu yang akan berikan rezeki? Bukan kalian. Kalian punya anak banyak itu enggak khawatir. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menjamin mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami itu yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Bukan kalian. Kalian sekedar mencari saja. Rezeki sudah ada semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Fa kaifa takhaful faqra wallahu razzaqa qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepada apa? Tayr, apa tayr? Burung. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Burung. Naam. Antum lihat, antum saksikan kalau di sebuah tempat yang banyak burung waletnya itu, pagi hari habis subuh sudah bersih, pergi mereka semuanya. Kecuali yang ada di rumah mungkin lagi, naam barakallahu fikum, naam bertelur atau semisalnya. Paham ya? Sore sudah pulang sebelum maghrib itu. Naam, mencari apa? Ma'isyah. Menunjukkan tawakal itu enggak apa, enggak berpangku tangan. Tapi harus ada usaha dan upaya. Nah, untuk merealisasikan tawakal tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, kemudian apa? Wal huta fil bahri. Dan Allah Ta'ala telah memberikan rezeki pada hut. Hut itu ikan besar yang dalam lautan itu. Ikan apa yang besar dalam lautan itu? Ikan paus atau yang semisalnya. Itu makannya sehari berapa, bayangkan? Nah, kalau kita bayangkan dengan bayangan kita mungkin banyak sekali. Tapi Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, bukan kita. Oleh karena itu tidak perlu kita khawatir dengan kefakiran sebabnya karena kita menginfakkan harta kita, jangan khawatir. Pasti akan diganti. Pasti akan diganti sedikit banyaknya, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan inilah yang menghias-hiasi kefakiran. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat. Nah, berikutnya barakallahu fikum, wallahu wasi'ul fadl. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas keutamaannya. Alimun bin niyati wal a'mal. Zat yang mengetahui niat-niat seorang hamba atau para hamba dan juga amalan-amalannya. Jadi ingat baik-baik ya, bahwasannya orang ketika menginfakkan hartanya sedikit maupun banyak itu tidak membuat dia itu fakir, tidak membuat dia itu miskin, justru akan ditambahkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu. Na'am barakallahu fikum. Dan janjinya tidak akan apa? Tidak pernah terluputkan. Na'am, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih apa? Janjinya. Kemudian kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke-269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat yang ke-269 ini mengenai orang yang diberikan kebijaksanaan. Paham ya? Hikmah itu kalau dimaknakan global kebijaksanaan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari hikmah adalah kedzaliman. Hikmah itu apa tadi? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dihafal ya. Hikmah itu wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Hikmah itu wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya apa? Az-zulm, kezaliman, yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Jadi lawan hikmah apa? Az-zulm, kezaliman. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Antum buang sampah di tengah jalan, zalim enggak itu? Karena meletakkan sampah tidak pada tempatnya. Paham ya? Secara makna sudah bisa dipahami ya. Nah, antum menyembah kuburan. Beribadah menyembah kuburan, menyembah bebatuan. Zalim enggak itu? Zalim karena antum meletakkan ibadah tidak pada tempatnya, gitu loh. Itu kezaliman. Nah, hikmah adalah kebijaksanaan. Nah, misalkan antum meletakkan sampah pada tempatnya, itu hikmah karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini termasuk kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba, manakala hamba diberikan hikmah. Diberikan yang namanya hikmah ini. Nam yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala akan berikan hikmah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Hikmah tadi apa tadi? Artinya? Terus? Bahasa dan misalnya? Apa itu hikmah? Naam, kebijaksanaan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Arabnya wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Dalam bahasa pelan itu ya. Wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Wad'u, kalau ada harakatnya berarti wad'u syai'i fi mawdhi'ihi. Kalau ada harakat lagi. Paham ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau az-zulm, kedzaliman lawannya. Kedzaliman tadi apa, Akh Yusuf? Naam, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahasa Arabnya wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itulah yang namanya kedzaliman lawan daripada hikmah. Kita lihat berikutnya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah kepada orang tersebut, sungguh dia telah diberikan dengan pemberian yang sangat banyak. Karena banyak sekali dengan sifat hikmah ini orang itu akan tenang dia. Karena meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Beribadah murni untuk Allah. Sedekah pun niatnya juga ikhlas karena Allah. Bijaksana. Membuang sampah pada tempatnya juga. Bijaksana. Paham ya? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika naam barakallahu fikum hafizakumullah memberikan hikmah kepada hamba yang Allah Ta'ala kehendaki, karena di dalam hikmah itu memang sifat yang sangat mulia. Paham ya? Naam, karena orang itu kalau diberi sifat hikmah ini ya, sebagaimana yang sudah kami sebutkan, dia akan bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, barakallahu fikum. Termasuk misalkan berdakwah di tengah-tengah masyarakat, orang yang baru ngaji misalkan, lain dengan berdakwah ketika di lingkungan markas atau ma'had. Lain. Caranya pun lain. Bukan berarti kita menyelisih syariat ya, maksudnya cara menyampaikannya, terus kitab yang disampaikan pun lain. Antum ngajar di masyarakat, baru datang langsung diajari Alfiyahin Malik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Pusing kepala. Nahwu aja belum paham. Ja'a Zaidun, Zaidun qa'imun, bingung. Paham ya? Diajari yang paling penting dulu. Bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, makna syahadatain, kemudian salat yang benar bagaimana? Seperti itu. Antum ajari itu pusing kepala. Atau antum langsung ajari mustalah di situ. Mustalah hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini dhaif. Hadis ini hasan misalnya, bingung. Paham ya? Dalam artian pembahasan itu nanti disesuaikan tempatnya, itu namanya hikmah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Tiga tahapan dalam berdakwah. Pertama hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Na'am barakallahu fikum, didakwai, oh pelan-pelan, ini maksudnya, ini. Nah, kalau ternyata dengan hikmah kok enggak mempan dengan langkah yang berikutnya, apa? Wal mau'idatul hasanah. Wal mau'idatul hasanah, nasihat yang bagus, dinasihati. Ternyata enggak mempan kok mintanya debat dan dia punya kemampuan, baru yang terakhir, solusi yang terakhir apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini pun perdebatan apa? Bukan berarti seenaknya, tapi dilihat perdebatan itu membawa hasil atau tidak nanti. Nah, kalau cuma perdebatannya perdebatan buta, yang enggak membawa hasil, tinggalkan. Karena berbahaya gitu loh. Kenapa berbahaya? Mungkin kita yang akan ikut mereka, ya kan? Bingung, wah yang benar siapa ya? Sebabnya karena dia enggak mapan ilmunya dan perdebatanmu tidak apa, tidak diikat dengan apa? Dengan ketentuan yang pasti gitu loh ya. Jadi pertama kali harus diikat dengan ketentuan pasti, yaitu sandarannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sepakat? Sepakat. Nanti di sini nanti ada hak, ada batil. Yang hak itu yang kita ikuti, yang batil kita tinggalkan. Sepakat? Sepakat. Itu nanti mungkin kelanjutannya bagus. Tapi kalau enggak diawali dengan kesepakatan seperti itu, debat terus-menerus, padahal cuman kita qala Allah, qala Rasul, orang itu pakai akal terus. Misalkan. Misalkan ya seperti itu modelnya, itu kadang enggak selesai. Nanti ya, enggak selesai. Pak, rokok itu haram, Pak. Siapa yang bilang? Qala Allah, qala Rasul. Puasa itu rokok itu haram kalau berkali-kali, sekali dua kali enggak masalah. Paham ya? Contohnya gitu ya. Jadi ngeyel terus dia, ngeyel terus. Nah, enggak ada selesai. Karena sandarannya sudah bukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum, itu langkah dalam berdakwah. Jadi hikmah, yang kedua mau'idatul hasanah, nasihat yang bagus kalau dia nerima, yang ketiga itu pun menempuhnya dengan cara yang ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Maksudnya dengan cara yang baik itu tujuannya idharil haqqi wa ibtalil batil, menampakkan kebenaran dan melumpuhkan dan menghancurkan kebatilan, bukan untuk berbangga-bangga. Paham ya? Karena debat itu berbangga-bangga itu enggak boleh ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk menampakkan kebenaran dan melumpuhkan, menghancurkan kebatilan tadi. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak mampu kemudian terjatuh dalam pintu perdebatan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih. Hadisnya siapa itu? Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan apa? Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaih illa utul jadal. Artinya apa? Tidaklah kaum itu tersesat, nam yang semula mereka berada di atas petunjuk, melainkan sebabnya karena didatangi pintu perdebatan. Debat, kalah, enggak punya ilmu, akhirnya dia bingung, bimbang, enggak yakin kalau dia itu benar. Itu. Jadi dalam masalah perdebatan pun ada syarat-syaratnya, bisa dilihat dalam kitab usul. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita, barakallahu fikum, hikmah itu sangat bagus sekali. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah terhadapnya, maka sungguh dia telah diberi dengan kebaikan yang banyak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ribut keluarga, suami istri karena dia punya hikmah, dia pun enggak langsung bermudah-mudahan menceraikan. Diperhatikan dulu sebabnya, kenapa ributnya? Aku atau dia penyebabnya? Kemudian penyebabnya itu apakah mengharuskan cerai atau tidak, misalkan ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya benar-benar ditimbang. Karena perceraian itu bukan perkara yang ringan. Perceraian itu perkara yang berat. Manakala tidak ada unsur yang syar'i. Oleh karena itu dalam masalah cerai enggak langsung sekali cerai itu enggak. Ada cerai pertama, cerai kedua, namanya tolak ya. Tolak pertama, tolak kedua, tolak ketiga. Langkah-langkah itu ditempuh tujuannya apa? Agar ada enggak kemungkinan kembali lagi gitu loh. Paham ya? Karena perceraian bukan perkara sembarangan ya. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Oleh karena itu, kebijaksanaan inilah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita lihat, wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa berpikir secara naluri dan jelas serta tidak bisa berpikir secara na'am barakallahu fikum benar kecuali orang-orang yang memiliki lubuk hati yang baik. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Jadi tadi hikmah lawannya apa tadi lawannya? Apa? Apanya? Apa hikmah tadi artinya? Apa hikmah tadi artinya? Belum. Hikmah tadi apa? Wad'u syai' fi. Artinya? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari hikmah tadi apa? Kedzaliman. Apa kedzaliman? Nah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, nanti dihafal itu ya Abdurrahman ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Kenapa? Enggak masalah, nanti diajari. Nah, yang jelas tahu hikmah, tahu kedzaliman. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Santai aja, mending ditulis semuanya, nanti diajari insyaallah. Na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Jadi tafsirannya mengenai hal ini, qala al-fasirun asbahumullah yu'tillahul isabata fil qawli wal fi'li man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala akan memberikan enam kecocokan dan kebenaran dalam ucapan dan perbuatan bagi siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hambanya. Maksudnya pas gitu ya. Nah, ucapannya juga pas, perbuatannya juga pas. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ucapannya pun diletakkan pada tempatnya, perbuatannya pun diletakkan pada tempatnya, hikmah, bijaksana. Di antaranya rajulun saleh, lelaki saleh yang dijuluki dengan memiliki hikmah siapa? Luqman al-Hakim. Ya kan? Naam, Luqman al-Hakim, rajulun saleh. Naam, memiliki hikmah menasihati anaknya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman al-Hakim digelari al-Hakim karena memiliki kebijaksanaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, memiliki sifat hikmah. Naam. Mengatakan kepada anaknya dalam keadaan menasihati, "Wahai anakku, jangan kamu buat kesyirikan." Karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Jadi kedzaliman yang paling besar apa? Apa? Kesyirikan atau syirik. Naam barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Wa man an'ama Allahu 'alaihi bidzalika faqad a'tahu khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala berikan nikmat terhadapnya dengan hikmah tadi, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Di antara juga pemberian Allah Ta'ala yang banyak, di antaranya apa selain hikmah ini? As-sabr, kesabaran, ya kan? Karena kesabaran ini pun juga nam tidak apa, tidak jauh dalam artian sama-sama bermanfaat dan juga keutamanya besar. Paham ya? Nah, karena dia punya hikmah, akhirnya muncullah kesabaran. Paham ya? Coba kalau dia enggak punya hikmah, belum tentu dia bersabar. Karena kesabaran juga pemberian yang tidak apa, tidak jauh beda dengan hikmah ini, nah, dalam artian sama-sama besarnya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah ada orang itu diberi sebuah pemberian yang lebih luas dan lebih baik melainkan kesabaran. Paham ya? Orang kalau punya kesabaran itu sangat luar biasa, karena banyak sekali yang tidak sabar gitu ya. Nah, barakallahu fikum, dan itu pun bukan kalian, kita pun terkadang merasakan yang namanya kesabaran itu memang sesuatu yang berat untuk diupayakan. Namun hasilnya lebih manis daripada madu. Ya, harus diupayakan. As-sabru murrun kasmihi madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu pahit sebagaimana namanya, pahit rasanya. Namun akibatnya hasilnya lebih manis daripada madu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena as-sabr itu semacam tumbuhan atau tanaman, kalau di negara Arab sana digunakan untuk obat. Nah, barakallahu fikum, nah, rasanya pahit, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Maksudnya hasil daripada obat tersebut dengan seizin Allah sembuh. Nah, kan lebih manis. Karena orang itu ketika sakit, ketika sakit walaupun sekaya apapun, kalau sakit dikasih makan yang paling enak, rasanya gak enak. Paham ya? Tapi orang yang tidak memiliki harta kecuali sedikit, tapi dia sehat, makanan yang mungkin sederhana, rasanya enak gak makan? Nah, ini juga sekedar apa berkaitan masalah as-sabru tadi ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa ma yatadzakkar hadza wa yantafi'u bihi illa ashabul 'uqul al-mustanirah bi nurillahi wa hidayatihi, masyaallah. Namun yang seperti ini keadaannya, na'am, yang mau mengingat seperti ini keadaannya, hikmah itu adalah pemberian yang sangat besar. Na'am, yang mau mengingat seperti ini dan mengambil manfaat seperti ini tidak ada kecuali orang-orang yang memiliki akal yang bersinar dengan cahaya Allah dan hidayahnya. Karena akal itu, nah barakallahu fikum, akan bersinar dengan apa? Dengan cahaya dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hidayatul ilm, hidayah yang berupa ilmu. Nah, karena dengan ilmu akan terkendali. Karena agama kita bukan dibangun di atas apa? Akal. Kalau seandainya agama kita dibangun di atas akal, misalnya apa? Hancur. Nah, misalnya hancur. Nah, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu ketika ada ungkapan yang dinisbahkan oleh beliau, nah mengatakan laukana dinu bi ra'yi lakana batinul khufi aula bil mashi min a'la. Artinya apa? Kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, di atas pemikiran, dengan pikiran-pikiran si fulan ra'alan, nah intinya dengan akal-akalan, niscaya bagian khuf, khuf itu adalah semacam kaos kaki terbuat dari kulit ya, yang Rasulullah terkadang ketika memakainya diusap bagian apa? Atasnya. Padahal yang kotor yang mana? Yang bawah. Kalau dengan akal mana yang kira-kira yang diusap seharusnya? Yang bawah. Tapi karena tidak dengan akal itu usap atasnya gitu loh. Paham ya? Nah, oleh karena itu ucapannya bagus sekali tadi. Kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, niscaya bagian khuf yang apa? Yang bawah itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Tapi karena tidak dibangun di atas akal, akhirnya tetap kita mengikuti Rasulullah. Nah, maksudnya apa? Yang diusap atasnya. Padahal yang kotor mana? Bawahnya. Nah, apa tadi khuf tadi apa? Khuf tadi apa? Khuf tadi apa? Khuf. Apa tadi? Apa tadi? Nah, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Di Arab sana banyak sekali ya, karena di sana mungkin nah terkadang ada musim dingin yang sangat dingin, dipakai. Memakainya pun caranya pun gak sembarangan, ada dalam hadisnya. Memakainya, memasukkannya dalam keadaan kita sudah bersuci, berwudu, paham ya? Nah, kemudian dimasukkan. Kalau mukim, berapa? Sehari semalam. Kalau musafir, 3 hari 3 malam. Semuanya sudah ada aturannya. Khuf. Dikiaskan khuf itu seperti kaos kaki. Jadi kalau kita di sini mungkin enggak ada khuf ya kaos kaki. Itu kalau pakai caranya seperti itu caranya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, ini sekedar enam sambungan daripada bahwasanya tidak ada yang mau mengingat bahwasanya hikmah itu pemberian yang paling besar dan paling luas kecuali orang-orang yang memiliki akal yang bercahaya atau akal yang bisa bersinar dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu assalamata wal afiyah wa nasallallahu an yuwaffiqana lima yuhibbuhu Allahu wa yardah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.